بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. هل أتاك حديث الغاشية؟ Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? وجوه يومئذ خاشعة. Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. Karena bekerja keras, lagi kepayahan. تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. لا يسمن ولا يغني من جوع. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. وجوه يومئذ ناعمة. Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri. لسعيها راضية. Merasa senang karena usahanya sendiri. في جنة عالية. Mereka dalam surga yang tinggi. لا تسمع فيها لاغية. Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. فيها عين جارية. Di sana ada mata air yang mengalir. فيها سرر مرفوعة. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. وأكواب موضوعة. Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. ونمارق مصفوفة. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. وزرابي مبثوثة. Dan permadani-permadani yang terhampar. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? وإلى السماء كيف رفعت؟ Dan langit bagaimana ditinggikan? وإلى الجبال كيف نصبت؟ Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? وإلى الأرض كيف سطحت؟ Dan bumi bagaimana dihamparkan? فذكر إنما أنت مذكر. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. لست عليهم بمسيطر. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. إلا من تولى وكفر. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilayna iyabahum. Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alayna hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.